Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan bahwasanya kitab Aqidatus Salaf ini adalah kitab yang dikarang oleh muallif untuk kaum muslimin agar mudah memahaminya dan dibuat seringkas-ringkasnya dengan memaparkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak memanjang lebarkan atau memperpanjang dengan sanad-sanadnya, yang mana bahwasanya muallif atau pengarang juga telah menegaskan bahwasanya kitab yang panjang dan lebar yang menyebutkan hadis-hadisnya adalah di dalam kitab beliau Al-Intisar. Dan berkata Syekhuna Yasin Al-Adani bahwasanya kitab Al-Intisar ini adalah kitab yang mafqud, kitab yang tidak diketemukan lagi, yang kita sekarang telah kehilangan ataupun kita tidak bisa menemukannya lagi di zaman kita ini. Wallahu ta'ala bisawab. Dan kita akan meneruskan pembacaan kita, bahwasanya disinilah salah satu i'tiqadnya ahli sunnah, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Ya, sampai situ yang marah ini. Wayashhadu ashabul hadis, dan para ashabul hadis ini yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mereka pun mempersaksikan. Wayaqtiduna anna al-Qur'ana kalamullah, dan mereka pun meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Wa kitabuhu, kitabnya. Wa khitabuhu, ucapannya. Wa wahyuhu wa tanziluhu ghairu makhluqin. Wa man qala bi khalqihi wa i'taqadahu fa huwa kafirun 'indahum. Dan juga Al-Qur'an tadi adalah wahyunya, adalah sesuatu yang diturunkan olehnya, bukan makhluk. Dan barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk dan meyakininya, maka dia adalah orang yang kafir menurut pendapat mereka. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Al-Mu'tazilah, pertama Mu'tazilah, siapa pemimpinnya? Husil bin Atha. Wal Jahmiyah, siapa pemimpinnya? Jaham bin Safwan. Kedua golongan ini, golongan yang sesat ini, mereka keduanya mengingkari bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan mereka juga mengingkari sifat Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan, ini penting, ya, mereka membangun keyakinan mereka di atas pondasi atau usul yang fasidah, di atas pondasi, ya, yang sesat, yang fasid, ya. Dan di antaranya bahwasanya, di antara pokok, ya, pemikiran mereka, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya kenapa sebab mereka mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya. Wa huwa qauluhum wa istidlalihim. Ya. Yang di sana adalah ucapan mereka dan pendandilan mereka. Sini, ini ya penting, tolong perhatikan. Ala khalqil qaun, bahwasanya, ya, penciptaan sesuatu tadi, ya, jadi sesuatu itu ada atau berwujud, ya, dengan penciptaan bentuk, dengan penciptaan rupa, ya, penciptaan sesuatu tadi, ya, adanya dengan penciptaan bentuk dulu, ya. Jadi sesuatu tadi tidak bisa teranggap kecuali dia berbentuk. Ini kata mereka. Dan juga penciptaan bentuk tadi, ya, jadi sudah ada bentuknya tadi, sudah ada rupanya, sudah ada kaifiatnya, ya, ciri-cirinya, dengan penciptaan sesuatu yang terlihat, ya, ini. Di sini mereka mencoba, ya, untuk melatar belakangi kenapa disebut Al-Quran itu adalah makhluk. Ya. Bahwasanya, ya, kata mereka juga, faqalu innal ajsam makhlukah atau makhlukah. Dan mereka pun pada akhirnya mengatakan apa? Setelah sesuatu tadi kata mereka harus berbentuk. Tidak boleh sesuatu itu tidak berbentuk. Kemudian sesuatu yang berbentuk itu pun harus kelihatan. Harus nampak, ya. Kalau tidak nampak, ya, ini bukan sesuatu namanya. Nah, kesimpulan mereka innal ajsam makhluqah. Bahwasanya sesuatu yang memiliki bentuk, sesuatu yang memiliki rupa, ini adalah makhluk. Ya, li'annaha la tanfakka aw la tanfakku anil a'rad. Ya, karena sesungguhnya, ya, yang namanya makhluk tadi, ya, tidaklah dia terpisahkan dari dengan sesuatu yang bisa kelihatan, yang bisa nampak oleh panca indera kita. Ya, di sini inilah sebabnya mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Kenapa kok bisa? Jadi di sini sebutkan, ya, karena sesuatu tadi, ya, sesuatu harus berbentuk kata mereka, dan yang berbentuk ini harus kelihatan. Nah, maka disinilah usul mereka. Dari sinilah bahwasanya mereka membuat, membangun satu pokok pemikiran, ya, di sini. Ya, intinya seluruh yang berbentuk tadi adalah apa? Makhluk, intinya. Ya, antum bisa pahami. Seluruh yang berbentuk, ada rupanya, ada ininya adalah kata mereka makhluk. Nah, maka mereka mengatakan idza asmadna lillahi sifat. Nah, di sini. Ya, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di sini. Yang dinukilkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala dalam kitabnya. Jika, ya, kata mereka, kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala suatu sifat atau sifat-sifat, wa asbatna lahul kalam. Nah, dan kita pun menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, kalam, Allah Subhanahu wa taala berbicara. Fa inna dzalika yastalzimu ay yakuna jisman. Nah, di sini. Sini tolak ukur mereka. Kalau begitu kata mereka, ya, maka sesungguhnya yang demikian tadi, kalau kita sudah menciptakan bagi Allah sifat-sifat, Allah Subhanahu wa taala berbicara, maka mengharuskan pada sifat-sifat tadi atau bagi Allah tadi adanya bentuk, ya, adanya sesuatu rupa, ya. Ini di sini kita akan memahaminya. Wallahu yunazzihu an taquma bihil a'rad wal hawadith. Ya. Dan mereka di sini, dan Allah, ya, sungguh, ya, terbersihkan dari apa-apa yang bisa kelihatan dan juga sesuatu yang berbentuk dengan makhluk. Jadi perlu dipahami di sini. Mereka ini, ya, tujuannya untuk, ya, mensucikan Allah Azza wa Jalla. Ya. mensucikan Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifat ya yang dimiliki oleh makhluknya. Ya. Jadi misalkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipahami ini ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, ya. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala punya zat ya, lain lagi. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya zat yang lain lagi. Ya. Dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Dari pemahaman mereka, kalau mata harus berbentuk. Ya. Kalau berbicara harus berbentuk. Harus terlihat. Harus nyata. Dari pemahaman mereka di sini. Ya. Dan kata mereka, kalau kita mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak sifat, berarti kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak Allah, Allah, Allah yang lainnya. Ya, ada Allah yang berbicara, ada Allah yang melihat, ada Allah yang ini, yang itu, yang ini dan itu. Oleh karenanya kata mereka, ya. Kalau kita sifatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan sifat Al-Kalam tadi, ya, otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan sesuatu dulu, ya, diciptakan dulu sesuatu. Kemudian setelah diciptakan, kata mereka, dibentuk yang namanya berbicara tadi. Setelah dibicara, setelah berbentuk berbicara tadi, kelihatan kata mereka. Ya. Nah, kalau kayak gini kata mereka mustahil. Ya. Mustahil bagi mereka. Kalau Allah SWT menciptakan suatu kemudian terlihat jadi makhluk yang baru, ini mustahil kata mereka. Oleh karenanya jangan kita sifatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat. Ya. Dipahami nih? Dipahami? Ada yang belum paham? Kita ulangi ya. Nih, asal pemikiran mereka, ya, mereka intinya mengatakan sesuatu itu harus berbentuk. Ini, ya, sesuatu itu harus berwujud. Sesuatu itu harus kelihatan intinya. Nah, kayak gitulah maksud mereka. Kalau tidak kelihatan, maka itu bukan apa? Bukan sesuatu. Ya, contohnya kita sebutkan tadi. Mata, ya. Mata itu ada bentuknya kan kata mereka, ya kan? Ya, ada tengahnya hitam, pinggirannya putih, kemudian gini-gini-gini dan seterusnya, ya. Kata mereka. Nah, semuanya itu yang asalnya kita menetapkan sesuatu, ya, mata, telinga, mulut dan seterusnya, ini semuanya harus berbentuk kata mereka, harus berwujud, ya. Kalau kita menetapkan bagi Allah sifat kalam, Allah punya sifat berbicara, harus berbentuk berbicara tadi, ya. Dan ini kata mereka mustahil bagi Allah Azza wa Jalla, ya, untuk ya menciptakan sesuatu yang berbentuk tadi. Ini asal muasal pemikirannya Al-Jahmiyah. Oleh karenanya jikalau kita katanya, ya, mereka menyuruhkan pemikiran mereka ini, jikalau kita menetapkan bagi Allah sifat-sifat, segala sifat-sifat, ya. Dan juga di sini permasalahan kita apa? Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk, dan juga ya bahwasanya al-kalam ini bagi Allah, maka kita akan menciptakan Allah, Allah, Allah yang banyak kata mereka. Sehingga tidak mungkin, ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala ada banyak, ya. Jadi untuk mudahnya, kata mereka, sudah kita tiadakan sifat-sifat Allah. Enak kan? Kata mereka. Ya. Nah, disinilah ya asal muasal pemikiran mereka, bahwasanya mereka pun akhirnya mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, ya. Bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Kenapa? Karena berdiri sendiri, ya. Dari Allah Azza wa Jalla ada sesuatu yang berdiri sendiri dari Allah Azza wa Jalla. Adapun Ahlus Sunnah, ya. Ahlus Sunnah apa? Cukup apa? Mengimani saja, ya. Cukup kita mengimani saja. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalamullah, jikalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalamullah, Al-Qur'an kalamullah, cukup kita beriman. Ini yang pertama dahulu. Ya. Sebagai titik dasar ya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kecuali Allah dan Rasulnya menyebutkan sesuatu penjelasan di belakangnya, baru kita katakan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya jelaskan. Ya. Dan juga secara akal juga kita bisa bantah, ya. Ini dulu kita pernah mendengar, ya, Syekh Yasin menyebutkan juga. Sekarang kita contohnya Zaidun, ya. Zaid, ya. Zaid ini banyak punya sifat, ya. Ya, misalnya apa sifat Zaid? Saya boleh sebutkan sifatnya. Hah? Zaidun? Atau sebutkan siapa saja sini? Dari tokoh yang punya sifat tertentu. Abu Bakar misalnya. Abu Bakar punya sifat apa? Hah? Sifatnya apa? Apa? Abu Bakar As-Siddiq, ya. Beliau punya sifat jujur, terpercaya. Apalagi? Amanah, ya. Abu Bakar juga apa? Beliau penuh kasih sayang, ya. Bahkan sayang sekali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita sebutkan, apakah Abu Bakar ini ada banyak? Abu Bakar Siddiq yang pertama, yang kedua Abu Bakar pemaaf atau pemurah atau kasih sayang, kemudian Abu Bakar amanah, apakah ada banyak? Ya. Kemudian juga, ya. Yang namanya sifat ini mengikuti mausufnya. Jadi sifat ini mensifati apa yang ada pada diri pribadi seseorang tadi, atau apa yang ada pada zat tadi. Jikalau dia sifat dari makhluk, maka sifatnya jadi makhluk. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk, ya. Ada lagi, ya. Jadi maunya mereka itu seperti gini, ya, seperti diceritakan Syekh Shalakentus dulu waktu kita belajar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, huruf-huruf A, Ba, Ta, Sa, ciptakan. Kemudian diciptakan suaranya A, Ba, Ta, Sa. Ya, seperti itu maunya mereka. Ya. Seperti itu pemikiran mereka. Padahal apa? Kalau seseorang berbicara, misalnya kita, Abu Bakar berbicara, Umar berbicara, ya. Ini sifat berbicara dari yang dimiliki Abu Bakar, ya. Kemudian sifat yang berbicara yang dimiliki Umar. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ulama dari dahulu dan sekarang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, sejak zaman azal, zaman terdahulu, sebelum kita diciptakan, sebelum ada makhluk di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala sudah berbicara. Dan Allah juga berbicara mata syaa, kapan saja, idza syaa, jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Ya. Ini perlu dipahami. Jadi ya, ini adalah pemikirannya ahlu filsafat, ya. Dari sinilah ya dibencinya filsafat. Kenapa? Karena mengutamakan akal di atas dalil. Ini yang pertama. Filsafat mereka ini kepinginnya semuanya yang nyata, yang masuk dalam akalnya, yang logis, kata mereka. Kalau tidak logis, mereka tidak mau menerima. Ya, inilah ciri-ciri kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah. Difahami ini? Hah? Difahami ya, kira-kira ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Kira-kira? Kita lanjutkan ya. Kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan. Wal-Qur'anu alladhi huwa kalamullah wa wahyuh. Dan Al-Qur'an, ya, itu adalah kalamullah dan wahyunya. Adakah situ? Hah? Ada situ. Al-Qur'an alladhi huwa kalamullah wahyuh. Ada ya, sama ya. Huwa alladhi nazzala bihi Jibrilu 'ala Rasul Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun basyiran wa nadhira. Dan dia itulah juga Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala atau yang mana Jibril alaihi salam menurunkannya kepada Rasul. Qur'anan Arabiyyan, ya. Qur'an yang berbahasa Arab, ya. Liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui. Basyira wa nadhira, ini ya tujuan Al-Qur'an ini diturunkan. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan sebagai kabar gembira bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang yang mau menerima Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, kabar gembira bagi mereka. Dan juga wa nadhira, dan juga Al-Qur'an ini adalah peringatan bagi orang-orang yang meninggalkannya, tidak mau menerimanya. Dan disinilah juga ya, disinilah ulama, para ulama ya, mereka mengawali dakwahnya dengan ini, ya, memberikan kabar gembira, memberikan harapan, ya, bahwasanya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya lah surga. Dan juga para ulama di sini juga menerangkan juga bahwasanya ada ancaman dan peringatan bagi siapa, ya, yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Targhib wa tarhib, ya, diberikan dorongan dan harapan. Kemudian diberikan ancaman juga dan peringatan. Maka jikalau kita ingin mendakwah, ya, berdakwah kepada suatu kaum, ini caranya. Kalau dilihat suatu kaum tadi adalah kaum yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dakwahnya dengan cara apa? Ditargib terus, ya. Targib. Inilah kaum yang taat kepada Allah SWT, terus menerus istiqamah di atasnya. Kalau kita berdakwah kepada kaum yang kebanyakan yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dikasih tarhib, berikan ancaman, bahayanya ini, siksanya ini, melakukan ini, dan seterusnya. Dan begitu pula kita mendidik anak-anak kita, ya, mendidik anak-anak kita dikasih targhib dan tarhib. Itulah ulama, dikasih anjuran. Barang siapa taat pada orang tuanya, taat pada Allah, ini ganjarannya. Barang siapa yang durhaka pada orang tuanya, durhaka pada Allah dan Rasulnya, ini ganjarannya. Ini ancamannya, ini peringatannya. Diajari anak supaya takut kepada Allah dan Rasulnya. Diajari anak supaya mereka itu berharap hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jangan diajari takut dengan hantu. Jangan diajari takut dengan orang-orang yang tidak jelas. Hati dengan itu, nanti palamu potong. Ya, dulu kita ada namanya apa? Ketika orang gerobak, ya. Mayau, insyaallah, masih ingat. Zaler, ya. Ngayau, mayau. Mayau ya. Ya, dulu kita ditakut-takuti sama itu. Tati katanya, menyuruh kita supaya main di rumah saja. Udah mayau nanti. Palanya nanti dipotong buat jembatan katanya. Alhamdulillah ya. Tapi kita ajarkan untuk takut kepada Allah dan Rasulnya. Ajarkan anak-anak kita untuk dia berharap. Ya. Berikan gembira padanya jika dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah metodenya para ulama dalam membimbing umatnya pada jalan yang Allah dan Rasulnya inginkan. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Rabb semesta alam. Nazala bihi ruhul amin, yang mana ruhul amin ini maksudnya Jibril yang menurunkan dengannya. Ala qalbika litakuna minal munzirin, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya maksudnya ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang memberikan peringatan bilisanin arabiyyin. Ini dalilnya ya, dengan lisan Arab, ya, dengan lisan yang berbahasa Arab, atau lisan di sini sebut dengan bahasa, dengan sesuatu yang berbahasa Arab. Sampai di sini difahami bahwasanya Al-Quran itu adalah sesuatu yang berbahasa Arab, ya, yang mana, ya, orang-orang mengucapkannya sesuai dengan lisan Arab. Wa huwa alladhi ballaghahu ar-rasul ummatahu kama umira bihi fi qawlihi ta'ala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Dan juga yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikannya kepada umatnya sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, ya, dengannya, dengan firman Allah azza wa jalla, yang firman Allah taala, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balig, sampaikan, ma unzila ilaika mir rabbik, ya, apa saja yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu, ya, fakana alladhi ballaghahum bi amrillah kalamahu. Maka ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menyampaikan kepada mereka, yakni kepada manusia, bi amrillah, dengan perintah Allah azza wa jalla, kalamahu, ya, kalam Rabbnya. Sini dalil bahwasanya Rasul menyampaikan kepada manusia ini apa yang diturunkan oleh Rabbnya, ini adalah kalam Rabbnya. Ya. Wa fihi qala atamna'unani an uballigha kalam Rabbi. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atamna'unani, apakah kalian menghalangiku agar aku menyampaikan kalam Rabbku? Ya. Bahwa di sini juga kita mengetahui di sinilah Al-Qur'an itu dalilnya bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah, dan banyak lagi dalil-dalil ya. Di sini disebutkan oleh Syekh Rabi ya. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya. Dan jika ya, dan tidaklah ya, salah seorang dari kaum musyrikin ya, yang engkau ya, memenjarakannya, fa'ajirhu, maka penjarakanlah dia atau tawanlah dia sampai dia tersebut mendengar kalamullah. Ya. Ini maksud kalamullah ini apa? Al-Qur'an, ya. Ini dalil-dalilnya bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Dan bahwasanya juga di sini kita mengetahui juga ya. Dan penjelasan yang berikutnya juga, yang namanya kalamullah, ya, yang namanya Al-Quran tadi, ini berasal dari ucapan Allah Azza wa Jalla, ya, bukan dari ucapan Jibril, ataupun juga bukan dari ucapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana disangka-sangka oleh golongan sesat yang nanti kita akan menjelaskannya, ya. Salah satunya mereka menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara atau mereka ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan, melemparkan sesuatu ke dalam hatinya Jibril. Jadi Jibril pun mengolah kata-katanya sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya tadi. Kemudian disampaikan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah itu ucapannya Jibril. Ada juga berikutnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung ya melemparkan ke dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kayak kita bikin komputer mungkin, ya, lemparin komputer, komputernya mengolah datanya akhirnya jadi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengolah juga ya, kata-katanya, bahasanya, sehingga jadilah bahasa Arab ya, karena Nabi orang Arab. Jadilah bahasa Arab sesuai dengan apa yang dalam hatinya tadi, kemudian baru disampaikan pada umatnya. Ya, inilah ucapan-ucapan batil mereka yang tanpa dalil. Bahwasanya Al-Quran ini kalamullah yang diturunkan oleh Allah melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Disampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada siapa? Kepada umatnya, kepada manusia seluruhnya. Dan inilah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya Al-Quran kalamullah. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tadi permasalahan tadi, bagaimana Al-Quran tadi diturunkan ya. Ya, jadi di sini mereka mencoba mengkhayal-khayalkan sesuatu ya, agar Allah Subhanahu wa taala dihilangkan sifatnya. Dari sifat apa tadi? Sifat kalam ya. Jadi sifat kalam ya. Jadi seakan-akan Allah apa? Allah Subhanahu wa taala itu apa? Bisu. Nauzubillah ya. Bahkan sudah jelas-jelas ya, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak Musa dengan suatu pembicaraan. Dan ini jelas sekali ya. Ya, walaupun dipaling-palingkan ini aneh jadi maknanya. Ya. Aneh maknanya. Sampai sini dipahami? Kita ulang ya. Bagaimana usul dari i'tiqadnya Mu'tazilah dan Jahmiyah tadi, gimana tadi? Bahwasanya mereka apa? Menetapkan sesuatu tadi harus apa? Harus berbentuk, harus ada rupanya, harus ada kaifiatnya ya, harus kelihatan ya. Ya, dan itulah ya suatu makhluk. Kenapa? Karena berbentuk baru ya, bukan dari zat Allah Azza wa Jalla kata mereka. Ini asal muasalnya pemikiran mereka. Oleh karenanya mereka mencoba untuk mensucikan Allah dari makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Supaya Allah suci, jadi tidak boleh ada Allah yang berbicara, ada Allah yang melihat, ada Allah yang mendengar, ada Allah-Allah banyak ya. Kata mereka sesuai dengan sifat-sifat Allah tadi. Nah, dihapus semuanya agar Allah subhanahu wa ta'ala suci. Ya. Jadi tidak sama dengan makhluknya tadi. Akhirnya, ya, kalamullah, ketika disebutkan ayat bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, mereka bilang apa? Al-Quran itu makhluk. Kenapa? Karena berdiri sendiri ya. Al-Quran berdiri sendiri dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dipahami ini? Dipahami? Ya. Karena kalau Al-Quran itu kalamullah, nah, tadi kata mereka, berarti kita menetapkan bagi Allah sesuatu, ada Allah yang berbicara, ada Allah yang melihat, dan banyak Allah-Allah yang lainnya. Dipahami ini? Jadi kata mereka, sesuatu itu harus pakai akal. Ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan akal, ya, maka tidak boleh diterima. Ya, harus ditolak. Ya. Karena Al-Quran tadi, ya, tidak sesuai dengan akal mereka. Al-Quran itu kalamullah, tidak sesuai. Ya. Kalau Al-Quran kalamullah, seharusnya bersatu dengan Allah, kata mereka. Kan? Tapi Al-Quran berdiri sendiri, berarti makhluk dong, kata mereka. Nah, disinilah juga mereka mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak memiliki sifat kalam tadi. Difahami ini? Ada yang masih belum paham? Ya, mudah-mudahan difahami ya. Kita akan lanjutkan nanti pada pendapatnya kelompok-kelompok sesat yang lainnya yang berbicara tentang Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an kalamullah. Ini yang benar, ghairu makhluk ya. Al-Qur'an yang benar apa? Kalamullah, ghairu makhluk. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.